awan itu mengipaskan angin cinta, menafsir duka lara dari geruh wajahku, dari senyuman pahit. Engkaukah perawan itu yang datang dalam mimpiku, menyembuh cinta semalam. Engkaulah sayang bahtera hidupku yang menyelamatkan ku dari hanyut. Cinta semalam bertemu kita akhirnya. Kan subur semula pohon cinta.